بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين الطلبة رحمني ورحمكم الله dan para pendengar radio dakwah salafiyah insyaallah taala kita akan belajar akidah pelajaran yang berhubungan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim dari kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, karya Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Alhamdulillah, kita akan masuk pada bab yang keempat, yaitu babu qawlillahi ta'ala wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala min, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Surat Ali Imran ayat ke-85. Barang siapa yang mencari selain Islam atau yang menginginkan selain Islam sebagai agama baginya, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Inilah bab yang keempat dari kitab Fadlul Islam, yaitu bab khusus yang membicarakan tentang ayat Ali Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala min, dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan pernah diterima darinya agama tersebut. Tidak akan pernah diterima darinya agama tersebut. Artinya, agama itu batil, tidak sah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan lebih berbahaya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk orang-orang yang merugi. Baik, ayat ini sebetulnya telah disebutkan pada bab yang kedua, yaitu bab tentang kewajiban masuk Islam. Hanya saja pada bab tersebut beliau berdalil dengan ayat ini untuk menjelaskan tentang kewajiban masuk Islam. Adapun di dalam bab ini, maka sebaliknya, Syekh berdalil dengan ayat ini untuk menjelaskan tentang apa? Terlarangnya keluar dari Islam. Sebagaimana masuk Islam itu wajib, maka keluar dari Islam itu hukumnya haram. Dan keluar dari Islam mencakup dua bentuk. Apakah keluar secara menyeluruh, yaitu dengan melakukan riddah, kemurtadan, apakah dengan kesyirikan maupun dengan kekafiran, ataukah keluar sebagiannya. Bagaimana bentuknya? Ihdatsul bid'ah fid din, yaitu dengan mengada-ngada di dalam agama, mengada-ngadakan bid'ah, menambah-nambahi agama yang mulia ini. Ini makna mencakup orang yang menjadikan selain Islam sebagai agama baginya. Orang yang menjadikan agama Nasrani, Yahudi, Majusi dan lain sebagainya, maka masuk dalam larangan yang ada dalam ayat ini. Demikian pula orang yang menambah-nambah amalan-amalan baru atau akidah-akidah baru yang tidak diajarkan dalam Islam juga masuk di dalam makna ayat ini, maka tidak akan diterima daripadanya. Sebagaimana al-khasarah, kerugian yang akan diderita oleh pelakunya, juga mencakup khasarah kubra dan khasarah sugra, kerugian yang besar dan kerugian yang kecil. Maksudnya kerugian yang besar, kalau sampai dia menukar agamanya, dia murtad, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dan kekal di neraka. Adapun hasarah sugra, kerugian yang kecil, adalah yang mengada-ngada di dalam agama namun tidak sampai pada derajat kesyirikan dan kekafiran, maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam neraka, mereka tidak kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Baik. Jadi ayat ini, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, dan barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama, itu mencakup orang yang menjadikan agama selain Islam seperti Yahudi dan Nasrani, ataupun orang Islam yang mengada-ngada di dalam agama melakukan bid'ah. Kenapa? Karena perbuatan bid'ah mereka tersebut laisa minaddin bisyai', bukan bagian dari agama sedikit pun. Sama. Hukumnya apa? Fala yukhbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hukumnya dua. Yang pertama tidak diterima, yang kedua pelakunya di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, di dalam ayat ini mencakup dua jenis manusia sekaligus. Yang pertama, yang mengikuti selain agama Islam, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dan yang kedua, juga mencakup kaum muslimin yang melakukan bid'ah di dalam agama. Maka jelas sekali, ayat ini melarang kekafiran dan kesyirikan, serta melarang berbagai macam kebid'ahan dan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalil yang kedua, qala Syekh rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini dhaif sebagaimana akan kita jelaskan, taji'ul a'mal yaumil qiyamah, bahwasanya amalan-amalan manusia akan datang pada hari kiamat. Apa itu? Hah? Apa? Bunglon. Bukan tokek, cecak. Taib. Amalan-amalan akan datang pada hari kiamat. Fataji'us salah fatakul ya Rabbi anas salah. Maka salat datang. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, akulah salat. Fayaqulu innaka ala khair. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Fataji'us sadaqah fatakul ya Rabbi anas sadaqah. Maka sadaqah pun datang. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, akulah sedekah. Fayaqulu innaka ala khair. Maka Allah mengatakan, engkau di atas kebaikan. Thumma yajibu siyam fayaqul ya Rabbi anas siyam. Kemudian puasa datang. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, akulah puasa. Fayaqul innaka ala khair. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Thumma taji'ul a'mal ala dhalik. Kemudian amalan-amalan yang lainnya pun datang seperti itu. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah mengatakan pada setiap amalan tersebut, innaki ala khair, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Hadis ini walaupun dhaif, namun di situ ada makna yang disebutkan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang lain, bahwasanya amalan-amalan manusia memang akan datang pada hari kiamat. Dan ulama khilaf apakah yang dimaksud di sini adalah thawabul a'mal atau a'mal bihaqiqatiha. Ada dua pendapat. Yang pertama yang mengatakan yang dimaksud di situ adalah thawabul a'mal, pahala daripada amalan-amalan tersebut. Yang kedua, al-a'mal bihaqiqatiha, amalan itu sendiri sesuai hakikatnya. Seperti dijelaskan dalam hadis yang sahih, Al-Quran itu akan datang, yakni amalan seseorang dalam membaca Al-Quran itu akan datang dan akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Pendapat yang benar, yang akan datang adalah al-a'mal bihaqiqatiha, amalan-amalan tersebut pada hakikatnya, sesuai hakikatnya, bukan pahala daripada amalan-amalan tersebut. Dan amalan-amalan tersebut akan ditimbang pada hari kiamat. Dan ini pendapat al-muhaqqiqun min ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Sebab hadis-hadis seperti ini sifatnya al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib, maka harus diletakkan sesuai zahirnya, karena kita tidak mengerti hakikat yang sebenarnya bagaimana kaifiyahnya. Jadi biarkan sesuai zahirnya. Kalau dikatakan amalan akan datang, yang datang adalah amalan, bukan pahalanya, sesuai dengan zahirnya. Ini yang benar, ini pendapat yang benar. Baik. Kemudian lanjutan hadisnya, ثُمَّ يَجِيُوا الْإِسْلَامِ فَيَكُولَ يَا رَبِّ أَنْتَ السَّلَامِ وَأَنَا الْإِسْلَامِ فَيَكُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ عَلَى خَيْرِ بِكَ الْيَوْمْ أَخُذْ وَبِكَ أُعْتِي. Kemudian Islam datang, yakni amalan Islam. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, engkau as-salam. Ini salah satu nama Allah dan ini benar berdasarkan hadis yang sahih, bukan berdasarkan hadis ini. وَأَنَا الْإِسْلَامِ, dan akulah Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, engkau di atas kebaikan, denganmu aku mengambil, dan denganmu aku mengazab, dan denganmu aku memberi. Akhud maksudnya mengazab. Pada hari ini denganmu wahai Islam aku mengazab dan denganmu aku memberi. Taib. Ini menjadi syahid. Andaikan hadis ini sahih, ini yang menjadi syahid. Artinya segala amalan itu ditimbang dengan Islam. Qala Allah Ta'ala fi kitabih. Lalu masih lanjutan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat kerak, termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat ke-85. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan disebutkan dalam musnad, qala Abdurrahman Ubad bin Rashid thiqatun walakin al-Hasan lam yasma' min Abi Hurairah. Berkata Abu Abdurrahman Ubad bin Rashid thiqah, akan tetapi al-Hasan tidak mendengarkan dari Abi Hurairah. Dan Syekh Shu'aib al-Arnaud dalam ta'liq beliau mengatakan isnaduhu da'if, sanadnya da'if. Karena itu tadi al-Hasan yang meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah, dia tidak mendengarkan dari Abu Hurairah. Dikuatkan al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan tafarrada bihi Ahmad, al-Imam Ahmad bersendirian meriwayatkan hadis ini. Intinya hadisnya da'if. Taib. Namun maknanya sahih, bahwasannya Islam yang dimaksud adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan landasan dalam beramal. Sebelumnya dikatakan salat, sedekah, puasa dan amalan-amalan yang lainnya itu tidak ada manfaatnya sama sekali kalau tidak disertai dengan Islam, yakni maksudnya disertai dengan tauhid. Taib. Dalil yang ketiga, yang terakhir, wa fis sahih, dan dalam as-sahih, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yakni dalam sahih, yakni sahih Muslim, dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Rawahu Ahmad, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad beliau. Tapi ini dalil yang ketiga, dalil yang terakhir yang menguatkan penjelasan kita yang sebelumnya, yaitu Allah tidak akan menerima daripadanya, itu mencakup dua macam dan dua jenis manusia. Yaitu yang pertama manusia yang kafir, orang yang kafir kepada Allah, yang tidak beragama dengan Islam, apakah dengan Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan yang kedua mencakup juga yang Muslim, yang mengada-ngada di dalam agama melakukan perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam hadis ini lebih tegas lagi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. La yuqbalu min, tidak diterima daripadanya. Sebab apa yang dia ada-adakan tersebut bukan bagian dari Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amalan Islam. Dan Islam yang namanya Islam bukan berdasarkan akal kita, bukan berdasarkan perasaan kita, bukan berdasarkan taklid, ikut-ikutan kepada ucapan si fulan dan allan, bukan pula mengikuti kebanyakan orang. Tetapi Islam adalah mengikuti dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila seorang mengamalkan suatu amalan yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnah, fahuwa raddun fala yukhbala min. Maka amalan tersebut tertolak sehingga tidak diterima daripadanya. Ini jelas sekali, Islam yang dimaksud adalah benar-benar Islam sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami dengan baik dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka bab ini juga menjelaskan kepada kita akan kesempurnaan syariat Islam. Ini faedah penting yang bisa kita petik dari bab ini. Kamaluddin, kesempurnaan syariat Islam, wa syumuluhu, dan ketercakupannya atas seluruh permasalahan manusia, sehingga Allah menetapkan kalian tidak perlu yang lain. Semua yang kalian butuhkan untuk dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak, kalian jangan mengambil selain daripada Islam. Kalau kalian mengambil selain daripada Islam, kalian amalkan selain ajaran Islam, baik berasal dari perasaan kalian, dari ikut-ikutan kalian kepada banyak orang atau kepada tokoh tertentu, atau kepada akal, dari akal kalian, maka itu tidak akan diterima. Sebab agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi, sebagaimana tidak boleh dikurang-kurangi. Faedah lain yang bisa kita petik dari bab ini, bahwasannya agama ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Agama ini akan tetap eksis sampai hari kiamat. Di mana dia terlihat agama ini? Terlihat pada orang-orang yang memeluknya. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dhalik. Akan datang atau akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap teguh di atas kebenaran, dan mereka tetap nampak, mereka tetap terlihat, mereka berpegang teguh dengan agama ini dalam keadaan mereka nampak sekali. Tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka ataupun yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Maka ketika Allah tidak menerima agama selain daripada Islam, menunjukkan apa? Islam itu memang akan terus ada sampai hari kiamat, sehingga kita tidak perlu dengan yang lain. Iya. Faedah lain, faedah penting yang terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya Islam haruslah berdasarkan ilmu atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang tidak berdasarkan petunjuk tidak Allah terima. Dan petunjuk yang dimaksud adalah dalil Al-Quran wa sunnah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, apabila kalian masih tetap berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran maupun sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sumber agama. Ini sumber agama. Barang siapa yang mencari selain daripada itu, maka fala yuqbala min fa huwa mardud. Apa yang dia amalkan tidak akan diterima, dan amalan tersebut tertolak kembali kepadanya. Dan yang dimaksud dengan Islam, kembali kita ingatkan, bukanlah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman kita, tetapi pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ini sudah mencakup kewajiban mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Sehingga seorang tidak boleh mengatakan, kita hanya diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah saja, bukan mengikuti pemahaman sahabat. Tidak bisa dia mengatakan demikian, sebab Al-Quran dan Sunnah itu sendiri sudah memerintahkan dia untuk mengikuti pemahaman sahabat. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab yang ketiga, atau bab yang keberapa? Yang keempat ya, pada kitab Fadlul Islam. Tapi ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya warga Muhammadiyah. Dulu enggak tahu hukum tentang isbal, karena saya sering dengerin ceramah RDS. Sekarang celana saya sudah tidak isbal lagi. Makasih atas ilmunya Ustaz. Adakah hal lain dalam Muhammadiyah yang masih belum syar'i selain isbal, agar saya bisa mengikuti sunnah? Mohon doanya agar saya istiqamah dalam sunnah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah berikan kepada saudara kita yang asalnya dari warga Muhammadiyah, dan sudah mulai menyadari kesalahan-kesalahan yang ada, dan mau kembali mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebetulnya hakikat seorang muslim. Yang dia ikuti bukanlah organisasi, bukan ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi, maupun buku-buku yang diterbitkan oleh organisasi, maupun pendapat-pendapat tokoh-tokoh organisasi. Tetapi yang dia ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak. Kalau seorang belajar dari manapun dia berasal, dari Muhammadiyah ataupun dari NU dan lain sebagainya, kalau mereka belajar dengan baik, mereka mengikuti dalil Al-Quran wa Sunnah, dan mereka pelajari penjelasan-penjelasan para sahabat, para imam-imam yang empat dan imam-imam yang lainnya, maka mereka akan dapati masih banyak sekali penyelisihan-penyelisihan syariat yang dilakukan oleh sebagian orang, baik dalam organisasi-organisasi tertentu maupun yang lainnya. Maka nasihat saya pertama sekali, hendaklah bersemangat untuk belajar, sebab ini kunci kebaikan, mempelajari ilmu agama dan memahaminya dengan baik, ini kunci kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka dengan Anda belajar, dengan sendirinya Anda akan tahu ternyata yang selama ini Anda lakukan atau organisasi Anda melakukannya adalah sebuah kesalahan. Ya, mungkin perlu sedikit saya berikan isyarat, pelajari akidah Anda yang benar. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau dalam buku-buku yang disebutkan dalam organisasi Anda, misalkan masih dipelajari seperti sifat-sifat 20, sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah kita singgung kemarin, tidak patut bagi seseorang mengatakan ini wajib bagi Allah, ini mustahil bagi Allah. Ini saya kenakan, dia yang mewajibkan dan dia yang memustahilkan atau dia yang menjaizkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akidah sesat. Ini akidah Asy'ariyah, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian perhatikan bagaimana para wanita di dalam berinteraksi dengan lawan jenisnya, baik dalam kajian-kajian, apakah sudah terpisah apa majelisnya antara laki-laki dan wanita, atau di situ masih ada percampur bauran antara laki-laki dan wanita, baik di sekolah-sekolah Muhammadiyah maupun di majelis-majelisnya. Ini perhatikan, ini semuanya menyelisih syariat, ini semuanya menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula terkadang adanya musik-musik dan lain sebagainya dalam organisasi Muhammadiyah, dan masih banyak, ya, masih banyak kalau kita rinci, masih sangat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka kewajiban Anda untuk belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Anda mengetahui sunnah tersebut sehingga Anda tahu kesalahan-kesalahan yang selama ini ada. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat membaca surat Al-Fatihah dalam salat, kedua tangan kita diletakkannya di mana? Apakah di atas perut, ulu hati, atau sejajar puting dada, atau boleh semuanya? Yang jelas di dalam hadis disebutkan wa yad'uhuma 'ala sadri. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas dada. Dijelaskan di dalam kitab Sifatul Shalah karya Syekh Al-Albani rahimahullah, penjelasan para ulama, maksud di atas dada itu ada tiga bentuk. Yang pertama di bawah dada. Afwan, di bawah apa? Bukan di bawah dada tetapi di bawah buah dada. Ini yang pertama, di bawah buah dada. Atau mungkin ini tepatnya di ulu hati. Betul atau tidak? Hah? Di bawah dada, di ulu hati? Iya. Kemudian yang kedua, di atas buah dada tersebut. Yang ini sejajar dengan buah dada. Kemudian yang ketiga, di atasnya lagi. Di atas buah dada. Yang kedua tepat di buah dada, yang ketiga di atas buah dada. Jadi tiga, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Bukan di atas perut. Baik. Apakah benar upah bekam itu sejelek-jelek upah seperti jeleknya darah bekam? Ada seorang ustaz yang memasang tarif bekam, apa hukumnya? Apakah upah jenis terapi lain selain bekam seperti tusuk jarum akupuntur dihukumi sama dengan jeleknya upah bekam? Upah bekam hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena ada dua hadis, yang satu melarang, yang satu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan upah bekam. Hadis yang melarang adalah hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dari Rafi bin Khudaij, Rafi bin Khadij, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samanul kalbi khabith wa mahrul baghi khabith wa kasbul hajjam khabith." Harga anjing atau jual beli anjing itu khabith, jelek. Maharnya pelacur itu jelek dan upahnya tukang bekam itu juga jelek. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta al-hajjama ajrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam tersebut. Sehingga ulama menjelaskan seperti yang difatwakan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasannya upah bekam itu makruh. Upah bekam itu makruh. Adapun selain daripada itu seperti akupuntur, wallahu alam, tidak ada dalil yang menyebutkan akan terlarangnya upah tersebut, wallahu alam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi seorang wanita dewasa, mana yang lebih wajib ditaati, itu ibu atau suami? Tolong jelaskan secara detail. Dari Warjunadi Cimaragas, terima kasih. Bagi seorang wanita yang telah menikah, maka yang lebih wajib dia taati adalah suaminya. Yang lebih wajib dia taati adalah suaminya, sebab hak suaminya itu lebih besar daripada ibunya sendiri. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku perintahkan seorang wanita sujud pada seseorang, atau aku perintahkan manusia sujud pada manusia yang lain, maka wanita yang akan aku perintahkan sujud kepada suaminya. Menunjukkan besarnya hak suami melebihi siapapun juga. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah di Cidolok. Bagaimana kewajiban seorang laki-laki? Mana yang paling wajib? Orang tua atau mertua? Terima kasih. Tentu saja yang paling wajib adalah orang tua bagi seorang laki-laki. Dan kebalikan daripada wanita. Kalau wanita dia sudah menikah, maka suaminya yang paling wajib dia taati. Sebaliknya seorang laki-laki tetap dia lebih wajib mentaati ibunya sendiri daripada istrinya atau daripada mertuanya. Iya. Karena ini hukum asalnya, hak orang tua itu lebih besar. Tidak ada dalil yang membuat hak orang tua itu menjadi yang kedua dibanding mertua atau dibanding istri. Jadi tetap orang tuanya yang lebih dia utamakan. Iya. Pak Ustaz, dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama salafus saleh, dakwah tidak lewat radio atau kaset pengeras suara. Tapi sekarang pada menggunakannya, bagaimana hukumnya? Padahal barang itu dipakai di segala tempat. Hukumnya adalah tergantung tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka hukumnya menjadi baik. Kalau tujuannya jelek, maka hukumnya menjadi jelek. Ini yang disebutkan para ulama, al-wasail bimaqasidiha. Al-wasail bimaqasidiha. Hukum sarana sesuai dengan tujuannya. Ini hanya sarana dakwah. Dia bukan hakikat ibadah, tetapi hanyalah sarana di dalam beribadah. Ibadahnya apa? Ibadahnya dakwah. Itu ibadahnya. Adapun yang namanya radio, kaset, pengeras suara, hanyalah sarana di dalam ibadah. Sehingga kalau yang dia sebarkan adalah kebaikan, sunnah yang dia sebarkan, maka dia mendapatkan kebaikan. Sebaliknya kalau yang dia sebarkan adalah kebid'ahan, adalah kemaksiatan, bahkan kesyirikan dan kekafiran, seperti kebanyakan media-media saat ini, maka itulah yang dihukumi. Jadi yang seperti ini tidak bisa dibid'ahkan karena dia hanya sarana, bukanlah hakikat ibadahnya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud istri yang nusyud? Yang dimaksud dengan nusyud, asal kartanya maknanya dari al-irtifa, meninggi. Ini makna nusyud. Sehingga dijelaskan para ulama, wanita yang nusyud adalah wanita yang meninggikan dirinya di atas suaminya. Sehingga dia meninggalkan perintah suaminya, dia tidak melaksanakan perintah suaminya, dia berpaling darinya, dan dia membenci suaminya. Ini maksud dengan wanita yang nusyud, yang melakukan pelanggaran dan dia lakukan tersebut tidak berdasarkan dalil yang syar'i. Baik. Dari sejak ta'aruf, istri tidak merasa cinta ke pria ini, tetapi tetap melakukan nikah dengan harapan cinta bisa timbul setelah nikah. Tapi setelah 2 tahun lebih pernikahan, rasa cinta ke suami belum juga muncul. Sehingga sejak malam pertama sampai sekarang, istri belum pernah merasakan nikmat dalam berhubungan suami istri. Bahkan terkesan mati rasa. Sehingga karena tidak pernah merasakan nikmat alias hambar dalam berhubungan suami istri, bolehkah istri meminta cerai karena hal tersebut? Tidak masalah insyaallah ta'ala, seorang istri minta cerai karena sebab, ya, karena sebab yang sesuai dengan syariat. Apakah dikarenakan si suami tidak bisa memenuhi hak-haknya secara zahir seperti nafkahnya, ataupun secara batin seperti yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini? Tidak ada masalah. Ini termasuk sebab yang syar'i seorang istri minta cerai. Karena mendapatkan kebahagiaan dari hubungan suami istri termasuk tujuan dari pernikahan tersebut. Termasuk daripada tujuan daripada pernikahan tersebut. Sehingga kalau salah seorang dari suami atau istri tidak mendapatkan tujuannya, dia boleh meminta cerai. Baik. Demikian pula kalau istri tidak suka kepada suaminya, maka dia juga boleh minta cerai, sehingga ketidaksukaannya kepada suaminya tersebut tidak membawanya kepada perbuatan dosa. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan anna ra'ata Tsabit bin Qais atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Tsabit bin Qais ma atubu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Bahwasanya ada seorang wanita di zaman Nabi SAW, yaitu istrinya Thabit ibn Qais. Beliau pernah datang kepada Thabit ibn Qais, kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak mencela akhlak dan agamanya Thabit ibn Qais." Artinya akhlaknya baik, agamanya juga baik. Bukan itu masalahnya. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi yang aku takuti adalah kekafiran dalam Islam. Maksudnya apa? Kekafiran di situ pengingkaran kepada suaminya. Karena dia tidak cinta kepada suaminya, dia takut dia berbuat maksiat kepada suaminya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiddina hadiqatahu? Aturiddina alaihi hadiqatahu? Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, "Apakah kamu mau mengembalikan kepadanya kebunnya?" Yani kebun yang dijadikan sebagai mahar dulu. Qalat na'am, dia mengatakan iya. Maka Rasulullah bersabda, "Iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqatan." Beliau berkata kepada Thabit bin Qais, "Terimalah kebunmu dan ceraikanlah dia dengan sekali cerai." Maka ini menunjukkan apa? Hal ini dibolehkan. Jadi si istri minta cerai dengan mengembalikan maharnya. Baik. Apakah HTI itu sesat Wahabi di Arab Saudi? Yang benar, HTI itu sesat, sedangkan yang disebut dengan Wahabi itu yang ada di Arab Saudi itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Yang mereka sebut Wahabi, baik pemerintah Saudi Arabia maupun ulama Saudi Arabia dan para talabatul ilmi di sana, mereka lah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena demikianlah kenyataannya, mereka mengamalkan sunnah dan memerangi bid'ah. Hanya saja, orang-orang yang bid'ahnya ini diperangi, mereka itu tidak senang, sehingga mereka memberikan julukan Wahabi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang benar. Adapun HTI, ini adalah golongan yang sesat, kelompok sesat, banyak sekali kesesatan-kesesatannya. Ada juga pertanyaan berikutnya yang serupa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya heran pada pembicara HTI di daerahku. Dia sering menjelekkan pemerintah, tapi pas ada tes CPNS dia ikut. Kesesatan apa saja dalam HTI? Di dalam pertanyaan ini sudah jelas disebutkan di antara penyimpangan dan kesesatan mereka adalah apa? Menjelek-jelekkan pemerintah kaum muslimin. Menjelek-jelekkan pemerintah kaum muslimin di muka umum. Hampir selalu dalam pengajian-pengajian mereka tidak akan lepas dari yang namanya mencela pemerintah. Demikian pula dalam majalah-majalah mereka seperti majalah Al-Wa'i, demikian pula dalam buletin-buletin mereka seperti buletin Al-Islam yang warna biru yang sering dibagikan di masjid-masjid. Ini hari Jumat, hati-hati. Hari Jumat ini lihat, biasanya mereka bagikan buletin tersebut, ini jangan diterima. Atau diterima dan jangan dibagikan kepada jamaah masjid. Buletin Al-Islam yang warnanya biru itu. Maka ini terdapat di situ celaan-celaan terhadap pemerintah kaum muslimin. Banyak sekali. Hampir selalu setiap terbit berbicara tentang pemerintah. Seakan-akan seluruh yang ada pada pemerintah itu adalah kejelekan. Dan yang baik hanya mereka saja. Ini adalah metode yang salah dan dilarang oleh Nabi SAW di dalam menasihati pemerintah. Andaikan benar, pemerintah bersalah, pemerintah melakukan kemungkaran, bukan seperti itu cara yang diajarkan Islam di dalam menasihati kesalahan pemerintah. Seperti dalam hadis Iyad bin Ghanam yang diriwayatkan al-Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan falayubdihi ala niyatan, walakin liya'khud biyadihi falyakhlu bihi, wa in qabila minhu fadhak, wa illa qad adda alladhi alayhi lahu." Barang siapa yang mau menasihati penguasa, maka janganlah dia tampakkan terang-terangan, tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi, kemudian dia sampaikan. Kalau diterima, maka itu yang diinginkan. Sedangkan kalau ditolak, maka cukup. Dia sudah melakukan kewajibannya untuk menasihati pemerintah kaum muslimin. Iya. Ini yang seharusnya dilakukan. Dan ini yang diamalkan para sahabat. Sehingga dalam hadis muslim, ketika orang-orang memprotes, siapa namanya? Usama bin Zaid. Karena menurut anggapan mereka, Usama bin Zaid tidak menasihati Utsman radhiyallahu anhu dalam perkara siapa salah seorang gubernurnya yang minum khamar. Maka kata Usama bin Zaid, "Apakah kalian menyangka aku akan menasihati pemimpin di depan kalian sehingga kalian tahu, sehingga aib-aibnya terbongkar?" Maka yang seperti ini diingkari oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Iya. Oleh karenanya, orang yang menjelek-jelekkan pemerintah di depan umat, itu sama saja dia telah keluar dari pemerintah kaum muslimin. Dia telah memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Dan ini adalah termasuk dosa besar, sebagaimana yang dikabarkan Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man ra'a min amirhi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran pada diri pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraka al-jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya siapa yang mati, siapa yang menyelisihi pemerintah, memisahkan diri dari pemerintah baik dengan ucapannya maupun dengan tindakannya, sejengkal saja kemudian dia mati, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Ini keadaannya orang-orang HTI, dan masih banyak sekali penyimpangan-penyimpangan mereka. Iya. Ya, di antaranya yang paling mendasar penyimpangan mereka adalah memahami agama ini berdasarkan pemahaman mereka, bukan berdasarkan Al-Quran wa Sunnah sesuai pemahaman sahabat, sesuai pemahaman salaful ummah. Dan inilah inti kesesatan banyak kelompok-kelompok tersebut. Karena apa? Mereka hanya berpegang dengan Al-Quran wa Sunnah sesuai pemahaman mereka, sehingga mereka dengan mudah sekali membawa ayat atau hadis sesuai dengan kemauan mereka. Menurut saya, ayat ini maknanya demikian, hadis ini maknanya demikian. Dia tidak dikembalikan kepada pemahaman as-salafus salih, pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik, ini saja yang bisa kita jawab, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.